Dan bae katarima pangasih abdi nu hina najan urang ayana gening paang jadi bang balu sarira ulah rek nang lu ulah kuncilang no genca sana aja urang apa angga sing sabar mangcana silih antosan cerita nu geus lawas kumacana bagi purna bahan batuas ari kitu kumaha cenah tebasa waca balaka mangare angga tersama baju tina tutup tapi naha mihat gagak sing panjang tali durian geslawas jungjuna silih antosan tetap jang jaya peparengan najana ke kalangan jungkrang sagara rek di ojayan.